sinar sing tersohor. Wes wengi kuncengan numpak motor, ora kroso tani bocor nganti jebol sepol. Warung apa ora liyo rawon jombor, dua taman pare sing dalan ing glondor. Sendang dua bulus jimbong ono ing ngisor, randulas poleng remeng dikutuk monyor-monyor. Sikile pentor iwak bakar goreng sambel lapang menor menor. Warung awan bengingang rawon jombor, nyebrang numpak kedek drink kato ankolor. Suwek kena paku mergo linggo ngisor, seko panas koyo goyang paku lesing ngepor. Sohor wis wengi kuncengan numpak motor, ora kroso bani bocor nganti jebol slipor. Warung apung ralio rawon jombor, dua taman pare sing dalan ing glondor. Sendang tuwa mulun jimbung ono ing ngisor, tandulas poleng remeng dikutuk monyor-monyor. Pancingane kladen yang rawon jombor, bakule ayu rondo bekas bojo mandor. Tiwas pasang eksen jebol sikile pentor, iwak bakar goreng sambel abang menor-menor. Warung awan benginyang rawon jombor, nyebrang numpak kedek drink kato ankolor. Suwek kena paku mergo linggo ngisor, seko panas koyok.